Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah, ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di pagi hari ini insyaallah akan kita mulai kajian kitab kita yang baru, yaitu kajian kitab yang berjudul Huququl Awlad 'alal Aba' wal Ummahat, yang mana kitab ini merupakan karya dari Syekh Al-Fadil Ad-Duktur Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wara'ah, yang mana beliau adalah seorang syekh min masyayikh fil Madinah An-Nabawiyah, salah seorang syekh min masyayikh ahli sunnati wal jamaah dari kota Madinah An-Nabawiyah. Beliau adalah seorang mudarris bi kulliyatil hadith al-syarif bil jamiah al-islamiyah, seorang pengajar dosen di fakultas hadith di jamiah islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Dan tentunya selain beliau seorang dosen di jamiah, beliau juga memiliki halaqat al-ilmiyah, halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid di daerah Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Dan juga beliau pernah datang di negara kita Indonesia ini sekitar tahun 2009 di acara daurah nasional ketika itu. Hafizahullahu ta'ala wara'ah. Kitab yang ada di hadapan kita ini, Huququl Awlad ini, ya, adalah sebuah transkrip dari daurah yang beliau sampaikan. Jadi ini bukan karya tulis sebenarnya, tapi beliau sampaikan dalam bentuk ceramah, dalam bentuk daurah, kemudian daurah tersebut di transkrip sehingga bisa disajikan dalam bentuk tulisan, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan manfaat terhadap kitab ini dan bisa kita mengambil manfaat darinya dan juga bisa sampai pahalanya kepada al-muallif, penulisnya. Kitab ini Huququl Awlad 'alal Aba' wal Ummahat hukuk bentuk jamak dari hak. Nanti akan beliau jelaskan secara lebih rinci apa makna hak, ya, secara lughah maupun secara istilah. Tapi ma'ruf di dalam bahasa kita hak, ya, ini bentuk jamaknya hukuk. Jadi hukuk, hak-hak, al-awlad, bentuk jamak dari al-walad, anak. Hak-hak, anak. Al-al-aba, al-aba bentuk jamak dari ab. Wal-ummahat, al-ummahat bentuk jamak dari Sehingga makna dari judul kitab ini, hak-hak anak, ala, maksudnya adalah yang wajib ditunaikan. Hak-hak anak atas para ayah dan para ibu, itu hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh para ayah dan para ibu. Kitab ini sangat penting untuk dipelajari, terutama oleh para ikhwah wal akhwat yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah memiliki keturunan. Begitu juga kitab ini penting dipelajari oleh para ikhwah wal akhwat yang mungkin belum berkeluarga sebagai persiapan untuk menyongsong kehidupan keluarganya nanti. Kita akan mulai membaca kitab ini. Langsung kita buka halaman 5. Beliau mulai membuka kitab ini dengan basmalah. Qala al-muallif Syekh Al-Fadil Al-Doktur Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengawali kitabnya ini dengan khutbatul hajah. Kita baca, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian beliau menyebutkan 3 ayat yang memang biasa disebutkan di dalam khutbatul hajah. Yang pertama dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kan alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak perlu kita terjemahkan karena sudah sering kita lewati, ya. Kemudian beliau mulai masuki muqaddimah, wa ba'du, dan setelah itu, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuhu wala rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah selainnya, wala rabba siwahu, dan tidak ada rabb selainnya, an hayya lana hadzal liqa, yang telah memudahkan kita untuk melangsungkan atau melaksanakan pertemuan ini, yaitu dalam sebuah acara daurah. Beliau atau disebutkan dalam ta'liq catatan kaki, aslur risalati muhadaratun hatifiyatun alqaituha عبر إذاعة الدروس السلفية سابقا وميراث الأنبياء حاليا. Asal dari risalah ini adalah sebuah muhadarah hatifiyah, muhadarah yang disampaikan lewat telepon. Alqaituha 'abra idha'ati durus as-salafiyah, yang aku sampaikan lewat siaran durus as-salafiyah. Dulunya namanya siarannya ad-durus as-salafiyah. Wa mirathul anbiya haliyan, yang sekarang bernama mirathul anbiya. Dimna silsilati liqa'atin nazzamaha al-mushrifun 'ala al-idha'ati wal-mawqi'. Wa kanat al-muhadaratu fi yawm al-jum'ah. Yang mana muhadarah ini adalah termasuk dari rangkaian liqa'at, itu rangkaian dari ta'lim, liqa itu halaq, pertemuan majlis ilmu, yang disusun, yang dijadwalkan oleh al-musyrifun, itu para panitia yang mengatur jadwal di idaah dan mauqi, yaitu siaran, para panitia siaran, yaitu yang maksudnya mengelola dan mengatur kajian-kajian ilmiah di idaah Mirathul Anbiya wal mauqi dan juga di website. Wa kanatil muhadaratu fi yaumil jum'ah, dan ketika itu muhadarah dilangsungkan di hari Jumat tanggal 5 Rabiul Tsani pada tahun 1429 Hijriah. Ya, jadi sekali lagi memang risalah ini, kitab ini awalnya adalah sebuah muhadarah, sebuah kajian yang disampaikan oleh muallif kemudian ditranskrip. Qala hafizahullahu taala walladzi narju minhu jalla wa ala ayyubarik lana wa lakum fihi. Yang mana kami berharap darinya, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayyubarika lana walakum fihi, untuk memberikan barakah kepada kami dan kepada antum. Wa ayyanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Dan kami juga berharap agar Allah memberikan manfaat kepada kami pada apa yang kami ucapkan, yang kami sampaikan, wa nasma', dan yang kami dengarkan, yang kita dengarkan, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Rabbku, lasami'ud du'a, maha mendengar doa. Kana an tuliba ilayya al-kalamu hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaku bil mujtama'. Jadi awal dari diambilnya judul ini, ya, beliau menceritakan, mengisahkan, beliau diminta untuk menyampaikan kalam, penjelasan tentang masalah atau tema yang terkait dengan mujtama, terkait dengan masyarakat. Lil hajati ilaihi, karena kebutuhan terhadapnya. Walaftil anzar ilaihi, dan perhatian yang tertuju padanya. Waqad waqa'a al-ikhtiyaru 'ala mawdu'in yata'allaqu bihadzal maqam, dan telah dipilihlah pilihan, telah diambillah pilihan terhadap tema yang terkait dengan hal ini. Ala wa huwa min huquqil auladi 'alal aba'i wal ummahat. Apa tema yang dipilih tersebut? Yaitu min huquqil aulad, di antara hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Ya, di ta'liq disebutkan, dijelaskan, kanal unwanu sabiqan al-abna. Jadi awalnya judul muhadarah tersebut adalah min huquqil abna, bukan aulad. Semakna ya. Faraitu ta'dilahu ala ma asbattu, maka aku memandang ya untuk diubah judul tersebut ke judul yang telah aku tetapkan, yaitu diganti dengan al-aulad. Ya. Kenapa? Alasannya beliau sampaikan idh minal ma'lum wal muqarr mutaqarrir anna lafdha al-walad ya'ummu al-dhakar al-ibn wal-untha al-bint. Karena sebagaimana yang telah diketahui ya, bahwasanya lafad al-walad dalam bahasa Arab itu mencakup anak laki-laki al-ibn, begitu juga anak perempuan al-bint. Jadi kalau hanya disebutkan min huquqil abna, itu terkesan seolah-olah hak-hak anak laki-laki saja yang dijelaskan, tidak mencakup hak anak perempuan. Padahal tidak demikian. Oleh karena itu judulnya diganti dengan al-aulad, agar lebih mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kama hiya dilalatul Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharah, sebagaimana yang merupakan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah al-mutahharah. Qala hafizahullahu ta'ala wa la syakka ayyuhal ikhwah anna al-ilaqah bainal awladi wa abaihim wathiqatun. Dan tidak diragukan lagi wahai sekalian ikhwah bahwasanya ilaqah, hubungan antara para anak wa abaihim dengan para ayahnya secara khusus dan secara umum adalah kepada orang tuanya, hubungan antara anak dan orang tua itu wasiqah, hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sangat erat. Wa hiya ni'matun minallahi jalla jalaluhu 'alal 'abdil mu'min. Dan hubungan yang erat antara anak dan orang tuanya itu adalah sebuah nikmat dari Allah jalla jalaluhu atas hambanya yang mukmin. Tadhharu hadhihi al-ilaqatu liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim wa sunnah al-mutahhara. Dan akan nampak eratnya hubungan ini bagi barang siapa yang yata'ammal, yang mempelajari Al-Qur'an al-Karim, memperhatikan Al-Qur'an al-Karim dan as-sunnah al-mutahhara. Famathalan najidu wasiyatallahi subhanahu bihim faqala yusikumullahu fi awladikum. Misalnya kita mendapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bihim ay bil awlad. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ya, tentang wasiat terhadap para anak, yang mana ayat ini adalah berbicara tentang ayat waris ya. Ayat waris Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kepada kalian terkait dengan anak-anak kalian. Wa ma'lumun annal wasiyata innama takunu fi amrin muhimmin wali amrin muhimmin. Dan sebagaimana yang telah maklum diketahui bahasanya wasiat, al-wasiyah itu diberlakukan pada perkara yang penting untuk perkara yang penting, sehingga menunjukkan bahwasanya di sini ya terkandung bahwa al-aulad, para anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ini. Dan wasiat itu tidaklah disampaikan kecuali pada perkara yang penting untuk perkara yang penting. Qala hafidhullah wa aidan najidu anna anbiya Allah taala qad tamassalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Dan juga beliau beralih ke penjelasan yang lain ya, tentang bagaimana teladan orang-orang soleh, para nabi dan rasul ketika mereka bermuamalah dengan orang tuanya. Ya. Kita mendapati bahwasanya para nabi-nabi Allah, ya, kita mendapati para nabi-nabi Allah Ta'ala qad tamassalu akhlaqan 'azimah. Mereka telah menerapkan akhlak-akhlak yang agung fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Pada urusan, ya, ketika mereka menunaikan hak orang tua mereka. Ya, para nabi Allah adalah tentunya orang yang paling terdepan di dalam mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya juga adalah bagaimana cara bermuamalah dengan orang tua. Maka para nabi dan rasul merekalah teladan yang terdepan dalam hal ini. Maka kalau kita ingin mendapati, ingin mempelajari bagaimana akhlak yang baik terhadap orang tua, maka bisa kita dapatkan pada diri para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang qattamassalu akhlaqan 'azimatan fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Mereka telah menerapkan akhlak-akhlak yang agung, ya, ketika menunaikan hak orang tua mereka. Wa da'watihim lil khair, dan ketika mereka mendakwahkan orang tuanya kepada kebaikan. Kemudian beliau sebutkan contohnya, fa Ibrahimu alaihi salam qala li abihi kama haqqallahu subhanahu anhu. Maka Ibrahim alaihi salam, ya, abul anbiya, bapaknya para nabi, termasuk di antara rasul yang ulul azmi, Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya yang seorang kafir, ayahnya seorang musyrik, ya, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendawahi ayahnya juga dengan penuh kemuliaan akhlak, dan itu kita bisa dapati dari bagaimana cara beliau mendakwahi ayahnya. Ibrahim AS berkata kepada ayahnya sebagaimana yang telah dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beliau dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74. Allah berfirman menghikayatkan ucapan Ibrahim AS kepada ayahnya ketika mendakwahinya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, Ibrahim berkata, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan asnam, bentuk jamak dari sonam, itu berhala, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu alihah, sebagai zat-zat yang diibadahi, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Bagaimana beliau ketika mendakwahkan al-haq kepada ayahnya, beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya, beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi tidak langsung, ya, mencaci, tidak mencela, tapi bertanya kepada ayahnya untuk menggugah, ya, mengajak ayahnya untuk berpikir, ya, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah? Ini sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu pada kesesatan yang nyata. Wa qala jalla jalaluhu fi mawdi'in akhar. Dan juga Allah firmankan dalam ayat yang lain dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah di dalam Alkitab Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sungguhnya dia Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang siddiq, seorang yang benar, ya, dan seorang yang membenarkan nabiyan, dan juga seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika beliau berkata kepada ayahnya, ya abati. Dari sini saja kita bisa tahu bagaimana akhlak Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya ketika memanggil ayahnya dengan panggilan yang penuh dengan ya, akhlak, yang penuh dengan adab, dipanggil dengan ya abati, wahai ayahandaku. Jadi tidak hanya sekedar ya abi. Kalau ada ta'nya itu ya abati, ini menunjukkan penghormatan yang lebih kepada sang ayah. Tidak hanya ya abi, tapi ya abati. Ini menunjukkan penghormatan yang lebih. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Sekali lagi, dakwahnya disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Tidak langsung mencaci, tidak memaki, ya. Tidak langsung menyalahkan, tapi mengajak yang didakwahi untuk berpikir. Ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahandaku, kenapa? Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan sama sekali tidak bisa mencukupimu. Tidak bisa sama sekali memberikan kepadamu sesuatu. Berhala, benda mati, batu yang disembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun. Kenapa engkau beribadah kepada benda yang seperti itu? Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa najidu fil Qur'ani aidan khitabati ba'dil anbiya'i alaihimus salatu wassalam li abna'ihim. Jadi setelah beliau jelaskan bagaimana akhlak para nabi kepada orang tuanya, ya, beliau beralih ke penjelasan yang lain. Wa najidu fil Qur'an aidan, dan kita dapati di dalam Al-Qur'an khitabati ba'dil anbiya', bagaimana percakapan sebagian nabi alaihi wassalatu wassalam li abnaihim, kepada anak-anaknya. Jadi tadi Ibrahim kepada ayahnya, sedemikian tinggi akhlak yang beliau ya lakukan. Begitu juga para nabi adalah teladan yang terdepan tentang bagaimana cara bermuamalah yang baik kepada anak, ya. Kita akan mendapati di Al-Quran bagaimana percakapan sebagian nabi kepada anaknya. Fi ghayatin minal husni wal ishfaqi alaihim wa min dhalik. Yang mana ucapan mereka kepada anak itu pada puncak. Fi ghayatin minal husni, puncak kebaikan. Ya. Wal ishfaqi alaihim, dan puncak kasih sayang terhadap anak-anaknya. Wa min dhalika, dan diantaranya adalah wa qawluhu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah mengisahkan tentang ucapan atau wasiat Nabiullah Ya'qub alaihissalam kepada para putranya, kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ. Dan apakah kalian menyaksikan ketika kematian al-maut menghadiri Ya'qub, menghampiri Ya'qub alaihissalam. Ya'qub, di antara nama beliau, julukan beliau adalah Israel. Sehingga anak cucu keturunannya dijuluki dengan Bani Israel. Yaitu tidak lain adalah Bani Ya'qub, anak cucu keturunan Ya'qub alaihissalam. Tapi lebih dikenal atau banyak disebut di dalam Al-Quran dengan Israel, Bani Israel. Ketika kematian itu menghampiri Ya'qub alaihissalam, idh qala li banihi, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya. Jadi ini wasiat terakhir, pesan terakhir yang disampaikan Ya'qub sebelum kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadai setelahku, yaitu setelah kematianku? Kepada siapa kalian akan beribadah setelahku, yaitu setelah kematianku? Bagaimana uslubnya? Ya. Sekali lagi, beliau dakwahnya dalam bentuk pertanyaan. Ini Subhanallah, ini merupakan cara, salah satu metode dalam berdakwah, ya, dengan cara atau dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi tidak langsung dalam bentuk perintah, ya, beribadahlah kepada Allah dan sebagainya, tapi disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ini juga salah satu bentuk, ya, adab tadi, dan sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, mendakwai mereka dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadai setelahku? Qalu, maka para anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan beribadah pula kepada ilah, ya, ayah-ayahmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahidan. Yaitu ilahnya ayah-ayahmu, bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, ilahan wahidan. Ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepadanya berserah diri, beristislam. Yaitu hanya kepada Allah beristislam. Demikian penggalan atau cuplikan percakapan Ya'qub alaihissalam kepada atau dengan anak-anaknya di akhir hayatnya. Wa qala Ibrahimu al-Khalilu libnihi Ismaila, dan berkata Ibrahim al-Khalil kepada putranya Ismail dalam surat As-Saffat. Ini juga menunjukkan kemuliaan akhlak seorang ayah kepada anaknya, ya. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, yang mana mimpi seorang nabi adalah wahyu, diperintahkan dengan sebuah perintah yang berisi ujian, ya, untuk menguji bagaimana keimanan dan ubudiyah Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada Rabb-nya. Itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya, Nabi Allah Ibrahim berkata, memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini juga panggilan kasih sayang, ya, ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Dan Nabi Allah Ibrahim tahu mimpinya itu wahyu, benar adanya, tidak mungkin salah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib beliau tunaikan. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan beliau tahu ini adalah syariat, perintah dari Allah yang wajib beliau tunaikan, tapi beliau tetap, ya, menyampaikannya kepada sang anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh adab, adab ayah kepada anaknya. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Itu perintah untuk menyembelih engkau, wahai anakku. Fanzur madza tara, maka lihatlah, ya, bagaimana pendapatmu. Jadi demikian, ya. Padahal sudah jelas-jelas itu perintah wajib. Tidak kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya, wah, sini anakku, ya, aku akan menyembelihmu, karena ini perintah Allah, wajib hukumnya. Engkau tidak boleh menyelisih perintah ini. Wajib engkau untuk menurut, ya, kepada aku, menurut, ya, terhadap syariat ini harus engkau jalankan perintah Allah ini. Wajib hukumnya. Tidak demikian. Jadi bagaimana akhlak Ibrahim, seorang ayah, ya, indah teladan seorang ayah yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana beliau menyampaikan syariat ini, yang mana hukumnya wajib perintah ini, tapi disampaikan dalam bentuk yang penuh dengan kasih sayang kepada si anak, ya. Maka tentunya si anak juga menyambut perintah tersebut dengan penuh lapang dada, ya. Oleh karena itu Ismail menjawab, ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan dengannya. Karena memang Ismail alaihissalam juga seorang anak yang soleh. Beliau seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan sebelum itu tentunya seorang hamba yang tunduk kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh yang berikutnya adalah Luqman Al-Hakim rahimahullah ketika menyampaikan nasihat kepada putranya. Wa qala Luqmanu li ibnihi, dan berkata Luqman kepada anaknya. Yang ini secara lengkap, secara rinci sudah pernah kita bahas dalam kajian risalah wasaya Luqman Al-Hakim li ibnihi, wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Tapi di antara penggalan yang disampaikan di sini adalah di awal ayat, ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya untuk menasihatinya, menyampaikan mau'idhah, nasihat kepadanya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Fi ayatin iddatin, ya, wasiat Luqman itu disampaikan dalam beberapa ayat. Insya Allah kita cukupkan, ya, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.